Apa itu internet marketing? Internet marketing atau disebut juga online marketing adalah kegiatan usaha pemasaran dan pemasangan iklan yang menggunakan web atau koneksi jaringan dan email atau surat elektronik untuk mengarahkan penjualan langsung melalui perdagangan elektronik atau e-commerce, yaitu dengan menggunakan website atau situs atau email. Pemasaran melalui internet dan usaha iklan online pada dasarnya hampir sama dengan kegiatan pemasaran lainnya, seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah-majalah. Bagian-bagian dari pemasaran melalui internet. Pemasaran melalui internet juga bisa dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu, seperti pemasaran melalui situs, email marketing, dan social media marketing, atau pemasaran melalui social media. Web marketing atau pemasaran melalui situs termasuk di dalamnya situs e-commerce, situs pemasaran afiliasi, situs informasi dan promosi, pemasangan iklan online melalui search engine, dan hasil-hasil penelusuran mesin pencari melalui SEO. Email marketing. Kegiatan email marketing meliputi kegiatan usaha promosi dan periklanan melalui pesan surat elektronik kepada pelanggan tertentu dan potensial. Pemasaran melalui situs-situs media sosial, yaitu kegiatan pemasaran online yang dilakukan melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan sebagainya. Pemasaran ini lebih difokuskan kepada pemasaran kepada teman-teman yang tergabung di beberapa situs pertemanan yang saya sebutkan sebelumnya. Selain tiga kategori di atas, ada beberapa kategori pemasaran yang termasuk ke dalam pemasaran melalui internet. Di antaranya, affiliate marketing adalah kegiatan pemasaran afiliasi atau perantara antara pemilik produk afiliasi dengan affiliates atau pemasar produk afiliasi tersebut. Viral marketing, yaitu pemasaran melalui dari orang ke orang atas suatu ketertarikan mereka terhadap suatu produk atau jasa. Sebagai contoh, jika saya mendapatkan sebuah video lucu di YouTube dan saya senang dengan video tersebut karena kelucuannya, lalu saya share video tersebut kepada teman-teman saya di beberapa situs jejaring sosial. Lalu mereka pun menganggap video itu juga lucu dan kemudian membagi link video tersebut kepada teman mereka masing-masing di akun situs sosial media milik mereka, sehingga video itu pun menjadi terkenal. Nah, proses saling berbagi video atas keinginan sendiri tersebut bisa dikatakan sebagai proses pemasaran secara viral untuk video lucu tersebut. Dan cara ini bisa Anda lakukan untuk memasarkan produk atau jasa milik Anda. Dan salah satu keberhasilan situs YouTube hingga masih bertahan di dunia maya hingga saat ini dikarenakan mereka menggunakan metode viral marketing ini. Pay-per-click marketing. Pay-per-click marketing atau disebut juga cost per click adalah sebuah model periklanan internet yang digunakan untuk mengarahkan traffic ke sebuah situs. Salah satu jenis metode PPC marketing ini adalah Google AdSense, yang sudah begitu terkenal sebagai media beriklan online bagi advertisernya dan juga memberikan keuntungan bagi publisher atau penayang iklan PPC di sebuah situs atau blog. Google AdSense yang menjadi pionir PPC di dunia telah banyak memberikan penghasilan pada publishernya. Search Engine Marketing adalah bentuk pemasaran internet yang melibatkan promosi situs web dengan meningkatkan visibilitas mereka di halaman hasil mesin pencari atau SERP melalui optimasi dan iklan. Search Engine Marketing dapat menggunakan Search Engine Optimization atau yang kita kenal SEO yang menyesuaikan atau menulis ulang konten website untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi di halaman hasil mesin pencari atau menggunakan pay per click atau PPC. Brand marketing adalah sebuah bentuk brand awareness yang biasanya dilakukan oleh sebuah firma atau perusahaan yang berorientasi mempromosikan suatu brand dari pemilik brand tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang brand awareness tersebut menjadi mediator bagi brand produk dari sebuah perusahaan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang brand marketing ini adalah brandmarketing.com yang telah bekerjasama dalam mempromosikan brand-brand produk dunia. Video marketing, tipe baru internet marketing dan periklanan di mana seorang pebisnis membuat 2-5 menit video pendek tentang topik tertentu menggunakan konten dari artikel dan sumber teks lainnya. Video tersebut kemudian diunggah ke berbagai situs berbagi video seperti YouTube untuk tontonan maupun promosi. Banyak pebisnis online yang menggunakan metode ini untuk memasarkan produk mereka. Dan cara ini juga efektif sebagai sumber traffic bagi sebuah situs atau blog. Artikel marketing merupakan kegiatan pemasaran sebuah produk dengan menggunakan tulisan atau artikel mengenai ulasan produk tersebut dengan tujuan agar terjadi transaksi pembelian saat calon konsumen membaca mengenai artikel produk tersebut dan tertarik untuk membelinya. Di dalam menuliskan sebuah artikel marketing, harus memperhatikan penggunaan bahasa yang menarik dan bersifat persuasif, sehingga memberikan daya tarik bagi calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan melalui artikel marketing. Namun, selain itu juga harus memperhatikan mengenai keterangan produk secara benar dan wajar, tanpa menimbulkan kesan berlebihan yang tidak sesuai dengan manfaat produk yang dirasakan oleh konsumen. Apakah Anda sudah memahami pengertian internet marketing dan jenis-jenisnya? Semoga tulisan saya kali ini dapat membantu Anda dalam memahami internet marketing. Salam.